のギリカシタコラフスタシアンポサジャアラカマジュワンタパルバケシランタンカンタンアンモパンタンカンダダモサパイラチタチタモEngkaulah pelita, engkaulah harapan, demi penerus bangsamu. Ganja morfin madunya iblis merusak pemuda. Kalau kena badan pun habis, nyawa tak berguna. Kuatkan imanmu, tahanlah nafsumu, tegakkan langkahmu, kawan.Doamu, ingatlah takwamu, serahkan jiwamu pada Yang Maha Esa.Engkaulah pelita, engkaulah harapan demi penerus bangsa